lama aku hidup menduda. Istri tercinta telah lama tiada. Aku pun sama seperti kau juga. Suami setia telah lama tiada. Hariku terasa sunyi tanpa seorang pengganti. Hasrat hati kawin lagi denganmu pilihan hati. Ku pasrah saja pada yang maha kuasa. Kalaulah jodoh tentu aku terima. Sekian lama aku hidup menduda. Istri tercinta telah lama tiada. Aku pun sama seperti kau juga. Suami setia telah lama tiada. Hariku terasa sunyi